ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى. Setelah Allah Jalla wa'ala sebutkan tentang kondisi mereka tatkala menanggapi peringatan dari Allah Jalla wa'ala, fadzakir, Allah perintahkan kepada Rasulnya untuk memberikan peringatan, innafa'atil dzikra, niscaya selalu peringatan itu bermanfaat. Jika tidak bermanfaat bagi yang lain, setidaknya peringatan itu bermanfaat bagi dirinya. Dan telah kita tahu kesimpulannya, bahwa tetap dilakukan, dilangsungkan peringatan itu. Nah, yang tentunya pasti di sana ada manfaat, karena Allah Jalla wa'ala telah sebutkan inna fa'atid zikra. Dari situ kemudian mereka yang menyambut baik dari peringatan tadi, maka Allah sebutkan pada ayat yang ke-10, sayadzakkaru may yakhsha, maka orang yang ada di dalam hatinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki rasa khasyah, rasa khauf kepada Allah Jalla wa ala, maka ketika dia diberikan peringatan, diberikan nasihat dengan ayat-ayat Allah, maka dia mengambil nasihat itu dan dengannya dia akan mendapatkan manfaat. Sebaliknya, kondisi orang yang menanggapi peringatan itu dengan tanggapan yang negatif, dan kemudian dia menjauh, maka Allah Jalla wa'ala sebutkan mereka tadi pada surat berikut, pada ayat yang berikutnya, wa yatajannabuhal ashqa, dan orang-orang yang paling celaka itu, maksudnya adalah orang-orang kafir, dan demikian pula orang-orang yang memang tidak mau menerima nasihat dan hidayah, maka dia adalah akan menjauhi terhadap peringatan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan dengan asqa, yang paling celaka. Orang-orang yang paling celaka tadi ketika datangnya peringatan, nasihat, bukan kemudian menerimanya, menanggapinya dengan baik, maka justru sebaliknya mereka menjauhinya. Sehingga pada ayat berikutnya Allah katakan alladzi yaslan naral kubra, merekalah yang akan memasuki ke dalam an-nar, yang Allah sifatkan dengan al-kubra, karena api tadi bukanlah api yang sughra, api di dunia, melainkan api yang kubra, api yang besar, yakni fi nari jahannam, yang kelipatannya 69 kali atau 70 kali. Nah, dibandingkan api di dunia. Maka api di dunia adalah satu dari bagian dari 69 bagian api di akhirat. Nah, maka Allah masukkan mereka ke dalam an-narul kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya, maka kondisi mereka di dalamnya la yamut, di dalam mereka itu mati, wa la yahya, dan tidak pula mereka itu hidup, yang maknanya bahwa mereka tidaklah mati di dalamnya, dengan sebenar-benarnya, sehingga kemudian dia bisa istirahat dengan kematian itu, dan juga tidaklah bisa hidup dengan sebenarnya yang membuat dia bahagia. Nah, maka tidak ada mati seterusnya, karena memang mereka hidup di sana dengan siksaan, yang mana siksaan itu tidak ada henti-hentinya. Ketika mereka dibakar di panasnya api yang dahsyat, kulit mereka hangus, terkelupas, dan demikian pula tubuh mereka tadi, maka dibikinlah yang baru. Terus itu berlangsung tanpa ada henti-hentinya selama-lamanya. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, kita perhatikan tafsir, ثم لا يموت فيها ولا يحيى, يعني kata beliau يعذب عذابا أليما, diazablah dia dengan azab yang keras, min ghairi rahatin wala istirahatin, tanpa dia mengalami ketenangan dan tanpa pula dia dihentikan atau diistirahatkan. Yakni maksudnya azab itu berlangsung terus menerus. Hatta innahum yatamannaunal maut, sampai-sampai mereka itu berharap adanya kematian, yang dengan itu dia berpikir kalau sudah dimatikan berarti terhenti dari azabnya. Tapi apa yang terjadi? Fala yahsulu lahum, maka itu tidak didapatkan buat mereka. Nah, angan-angan yang mereka harapkan tadi tidaklah tercapai. Kama qala Allah Ta'ala, seperti sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan pada salah satu ayatnya, la yuqda alaihim fayamutu wala yukhaffafu anhum wala yukhaffafu anhum min azabiha. Kata Allah mensifatkan azab itu, la yuqda alaihim, mereka tadi tidaklah dibinasakan sampai kemudian terhentinya. Fayamutu, kemudian mereka dengan itu mati. Tidak, kata Allah. Wala yukhaffafu anhum min azabiha, dan juga kata Allah, la yukhaffaf, tidaklah diringankan, anhum, buat mereka itu, min azabiha, dari azabnya. Na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dari azabnya. Oleh karenanya kita selalu berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, wa qina azaban nar, lindungi kami Allah dari api neraka-Mu ya Allah. Jangan sampai kita kemudian tersentuh walaupun sedikit pun. Kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala dimasukkan kita ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab sedikit pun. Semoga Allah Jalla wa'ala tetapkan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Dengan selesainya Allah Jalla wa'ala sifatkan masing-masing kondisi hambanya tadi, dua kelompok tadi, dalam menanggapi peringatan yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya, maka pada kelanjutan ayat berikutnya yang ke 13 atau ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala katakan qad aflaha man tazakka. Sungguh kata Allah, aflah yakni telah beruntung, man tazakka, orang yang membersihkan diri. Kalau kita dapati kata qad, atau juga sering pula kita dapati kata laqad, maka itu bentuk kata taukid, penguat terhadap kata yang datang sesudahnya. Qad aflaha, sungguh, sungguh aflah, telah beruntunglah, man tazakka, orang yang telah membersihkan dirinya. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kata aflaha terambil dari kata al-falah. Terambil dari kata al-falah. Yang mana kata itu luas kandungannya. Kata al-falah merupakan kata yang luas kandungannya. Nah, yang maknanya kata beliau adalah mendapatkan apa yang dicari dan selamat dari yang ditakutkan. Maknanya adalah mendapatkan apa yang dicari dan dia selamat dari yang ditakutkan. 6. Itulah makna al-falah. Yang dengan itu dia merupakan kata yang mencakup semua kebaikan dan menolak seluruh keburukan. Bisa dikatakan pula bahwa al-falah adalah kata yang mencakup semua yang namanya kebaikan dan menolak seluruh yang namanya kejelekan. Dan salah satu dari lafaz azan padanya kata al-falah, hayya 'alal falah, hayya, marilah al-falah menuju kepada kemenangan, menuju keselamatan. Naam, selamat dari apa yang menyebabkan dia kepada kebinasaan. Naam. Maka kita dapati kata al-falah pada salah satu lafaz adzan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kemudian kata Syekh masih melanjutkan kata berikutnya, yakni man tazakka. Tazakka terambil dari kata tazkiyah, yang artinya adalah penyucian. Tazkiyah yang maknanya adalah penyucian. Dari situlah kata tazakka. Sehingga tatkala kita tahu adanya suatu amalan saleh yang besar, bahkan salah satu dari rukun Islam yang namanya zakat, itu dari kata tazkiyah. Kenapa amalan itu dikatakan zakat? Karena membersihkan manusia dari akhlak yang rendah. Apa akhlak rendah yang dimaksud? Adalah kebakhilan. Maka karenanya Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada hambanya untuk menunaikan zakat, untuk mensucikan dirinya dari akhlak yang tercela, akhlak yang rendah, itulah kebakhilan. Kita dapatkan perintah untuk zakat dalam surat Taubah, tepatnya ayat ke-103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Kata Allah, perintahkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khudh, ambillah, min amwalihim, dari harta, sebagian harta mereka. Dikatakan sebagian karena padanya huruf min. Nah, berarti bukan keseluruhan harta, tetapi sebagian. Seberapa sebagiannya tadi sesuai dengan ukurannya. Ada nisabnya, ada waktunya, kapan harus diambil dan sebagainya. Maka kita perhatikan bagaimana Allah membahasakan, khudh min amwalihim, ambillah zakat itu dari sebagian harta mereka, sedekahkan sebagai zakat. Nah, dikatakan dengan kata sedekah lebih umum dari kata zakat, karena di sana adanya sifat zakat yang wajib dan adanya pula zakat yang mustahab. Nah, di antara zakat yang wajib adalah bagi setiap diri zakatul fitrah. Nah, dan kemudian di sana adanya zakatul mal bagi yang telah memenuhi nisabnya dan memenuhi pula dari sisi waktu, maka diwajibkan untuk mengeluarkan kepada yang berhak. Maka Allah gunakan dengan kata sadaqah. Khudh min amwalihim sadaqatan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka tadi. Dengan zakat itu, tutahhiruhum, engkau menyucikan mereka, sebagai upaya untuk menyucikan diri mereka dari sifat yang tercela, yakni kebakhilan. Maka dari situlah kata tazakka terambil dari kata tazkiyah, yang maknanya penyucian diri. Kemudian beliau masih melanjutkan bahwa bentuk menyucikan diri, kata beliau, memiliki tiga kaitan. Ini faedah yang bisa kita dapatkan lagi, nam, dari beliau rahimahullah, bahwa bentuk mensucikan diri tadi adalah memiliki tiga kaitan. Yang pertama kaitannya dengan hubungan kepada Allah. Kaitannya berkaitan dengan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kaitannya dengan hak Rasulnya. Dan yang ketiga adalah terkait dengan hak seluruh manusia. Masing-masing beliau jelaskan. Yang pertama, kata beliau, bahwa kaitannya dengan haknya Allah Jalla wa'ala, hamba menyembah Allah dalam kondisi mengikhlaskan agama untuknya. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Yang berarti dia tidak berbuat riya, dia tidak berbuat sum'ah, tidak dia inginkan untuk mendapatkan kedudukan atau kepemimpinan. Nam, tidak dengan maksud-maksud duniawi ya, untuk tampil, untuk menonjolkan diri dalam rangka dalam menjalankan ibadah, ada kepentingan-kepentingan lain selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah demikian. Melainkan yang dia lakukan semata-mata mengharapkan wajahnya Allah dan negeri akhirat. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa yang terkait dengan haknya Allah Jalla wa'ala, hamba tadi menyucikan diri dari kesyirikan dengan beribadah kepada Allah Jalla wa'ala semata, dengan mengikhlaskan agama untuknya. Nah, yang kedua berkaitan dengan hak Rasulnya. Dia tidak melakukan cara kebid'ahan dalam syariatnya, dalam syariat Allah Jalla wa'ala, baik itu sedikit ataupun banyak. Tidak pula dari sisi akidah. Demikian pula tidak pula dari sisi perkataan. Dan tidak pula dari sisi perbuatannya dia lakukan bentuk-bentuk kebid'ahan, bentuk-bentuk amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka caranya seorang bisa melakukan tanpa melakukan bid'ah dan tidak bisa terrealisasi dengan sempurna, kata beliau, kecuali dengan menempuh jalan salafiyah, jalan yang telah ditempuh oleh salaf. Maka dikatakan jalan itu salafiyah karena jalan kita mengikuti jalannya salaf. Salaf artinya pendahulu kita, pendahulu yang saleh, pendahulu yang baik. Salafus saleh, generasi pendahulu kita yang saleh, yang baik, yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau. Kemudian generasi yang datang sesudahnya, tabi'in. Demikian pula generasi yang datang sesudahnya lagi, yang disebut dengan tabi'ut tabi'in. Terus jenjang demi jenjang secara berurutan jalurnya jelas, sampailah pada generasi imam-imam ahli sunnah. Nah, yang terus menyampaikan, menyalurkan ilmu tadi kepada generasi berikutnya, dan sampailah kepada kita generasi saat ini dan seterusnya nanti sampai yaumul qiyamah. Maka tidaklah bisa mewujudkan dengan sempurna kecuali, kata beliau, dengan jalan salafiyah, maksudnya jalannya ahli sunnah wal jamaah. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena mereka ahli sunnah salafiyun adalah beriman terhadap semua yang Allah Jalla wa'ala sifatkan bagi dirinya di dalam Al-Quran dan juga melalui lisan Rasulnya, yakni mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Ahlus sunnah selamat karena mereka mengimaninya sesuai yang diimani oleh Rasulullah SAW dan para sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in. Nah, maka dengan menempuh jalan salafiyah, mereka tidak akan melakukan sedikit pun bid'ah di dalam ibadah, baik itu dari sisi ucapan maupun dari sisi bentuk perbuatan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ahlus sunnah memiliki tamayyuz, memiliki perbedaan dengan yang lainnya. dengan kelompok-kelompok atau firqah-firqah yang menyimpang lainnya. Karena ahlu sunnah itulah yang selamat. Firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Nah, di dalam menempuh agama Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini. Sehingga kesimpulannya, hak mensucikan diri terkait dengan hak Rasulnya, dia mensucikan diri dari melakukan bid'ah dengan cara beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan tuntunan syariat nabinya, baik dari sisi akidah maupun ucapan maupun perbuatannya. Yang ketiga, terkait dengan hak seluruh manusia adalah dia bersihkan dirinya dari kebencian. Dia bersihkan dirinya dari kedengkian terhadap saudaranya sesama kaum muslimin. Sehingga kau dapati mereka itu bersih selalu hatinya. Dia wujudkan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang dikatakan beriman sampai dia bisa mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Sehingga dia tidak ridha seorang pun tertimpa sesuatu keburukan. Bahkan yang ada, dia sangat ingin semuanya manusia bisa selamat dari keburukan. Semua manusia bisa mendapatkan taufik untuk bisa melakukan segala kebaikan. Oleh karenanya ada satu prinsip dalam Islam, amar ma'ruf nahi mungkar. Diajak manusia tadi kepada kema'rufan, dicegah mereka dari kemungkaran. Lakukan ini yang diperintahkan, jauhi ini perkara yang dilarang. Ketika ada umat yang menyimpang, ketika ada umat yang tidak sesuai dengan apa yang dijalankan, ditetapkan oleh agama ini, maka dia berusaha untuk mengingatkan, menasihati. Jika kemudian sampai menularkan itu kepada lainnya, pengaruh negatif tadi semakin tersebar melalui dirinya, melalui orang tadi, maka kita dibenarkan untuk memperingatkan umat darinya, demi agar jangan sampai tertularnya lebih luas penyakit itu kepada saudara lainnya. Ini maksud agama yang mulia, memperingatkan umat dari kebatilan, memperingatkan umat dari pelaku yang menyeru kepada kesesatan, semua dengan maksud yang suci, menginginkan kebaikan dan mencegah keburukan. Menginginkan saudaranya yang salah tadi supaya kembali kepada yang benar. Itulah perlu kita pahami hakikat dari dakwah. Nah, maka mensucikan diri kaitannya dengan hak seluruh manusia, sekali lagi dia sucikan dirinya dari kebencian, kedengkian, permusuhan, atau segala perkara yang bisa menyebabkan itu semua, nah, maka dia jauhi. Dicontohkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah. Di antara yang bisa menumbuhkan kecintaan kepada saudaranya kaum muslimin sebagai upaya untuk menepis kebencian kepada saudaranya adalah menyebarkan salam. Perhatikan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk jannah sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan tidak akan sempurna iman kalian, iman belum sampai pada titik kesempurnaan, hatta tahabbu, sehingga kalian saling cinta mencintai. Bahkan sampai digambarkan dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai terhadap dirinya sendiri. Itu puncak keimanan yang sempurna. Sehingga disebutkan dalam hadis tadi, tidaklah beriman, maksudnya tidak sempurna iman seseorang sampai dia bisa mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Maka kata Nabi, wala tu'minu hatta tahabu, tidaklah sempurna iman seseorang sampai kalian saling cinta. Afala adullukum, beliau memberikan resepnya, maukah aku tunjukkan kepada kalian, ala syai'in, terhadap sesuatu, idza fa'altum, kalau kalian lakukan, tahabbtum, niscaya akan menumbuhkan kecintaan sesama kalian. Resepnya ternyata tidak berat, tidak sulit untuk diamalkan. Resepnya mudah untuk terwujudnya suatu perkara yang mulia. Maka kata beliau, afshu salam bainakum, afshu, sebarkan oleh kalian assalam, salam itu, bainakum, diantara kalian. Nah, kita ikuti hadis ini, la tadkhulul jannah, la tadkhulul jannah, hatta tu'minu, hatta tu'minu, wa la tu'minu, la tu'minu, hatta tahabbu, hatta tahabbu. Afala adullukum, afala adullukum, ala syai'in, ala syai'in, idza fa'altumuhu, idza tahabbtum, tahabbtum, afshu salam bainakum, afshu salam bainakum. Lagi, la tadkhulul jannah, la tadkhulunal jannah, la tadkhulunal jannah, hatta tu'minu, hatta tu'minu, wa la tu'minu, wa la tu'minu, hatta tahabbu, أفلا أدلكم, أفلا أدلكم على شيء, على شيء, إذا فعلتموه, إذا فعلتموه, تحاببتم, تحاببتم, أفش السلام, أفش السلام بينكم. Kata Syekh Ibn Taimin rahimahullah melanjutkan, ketahuilah dengan salam termasuk sebab terbesar yang mendatangkan rasa cinta dan kasih sayang di antara kaum muslimin. Dan itu adalah sesuatu yang bisa disaksikan. Memang terbukti, nah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, karena beliau sabda, menyampaikan sabda adalah wahyu dari Allah. Digambarkan oleh Syekh Ibn Taimin rahimahullah, seandainya seseorang melewatimu dan dia tidak mengucapkan salam kepadamu, pasti di hatimu ada sesuatu. Iya apa tidak? Tiba-tiba dia lewat, nah, kok diam aja? Nah, terasa apa tidak? Nah, kita akui ataupun tidak, pasti terasa. Sebaliknya kata beliau, jika engkau tidak ucapkan salam kepadanya, maka di dalam hatinya, hati dia, pasti ada sesuatu. Nah, pasti ada yang tidak beres, ada sesuatu, ada ganjalan. Nah, tapi selama hati tadi plong, hati tadi los begitu tadi, maka akan terucap melalui lisan untuk mudah, ringan mengucapkan salam. Yang mana padanya nilai pahala, sampai disebutkan jenjangnya, siapa yang mengucapkan assalamualaikum 10, siapa yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah 20, siapa yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh 30, menunjukkan begitu mudahnya peluang bagi kita untuk mendapatkan al-ajr. Kemudian kata beliau, jika engkau ucapkan salam kepadanya dan dia mengucapkan salam kepadamu, maka adanya ikatan di antara kalian berdua sehingga akan memunculkan kasih sayang dan cinta. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan pula dalam hadis yang lain, hadis yang sahih diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, sebagaimana hadis sebelumnya juga hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi, "Wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif." Hendaklah engkau ucapkan salam 'ala man 'arafta, kepada orang yang sudah engkau kenal, wa man lam ta'rif, dan kepada orang yang tidak engkau kenal sebelumnya. Nah, kita baca wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Naam. Kenyataannya kata beliau, mayoritas manusia di hari ini jika dia mengucapkan salam, hanya dia ucapkan kepada yang dia kenal. Sedangkan kepada orang yang tidak dia kenal, maka dia tidak mengucapkan salam kepadanya. Maka ini kata beliau bentuk atau merupakan kesalahan. Nah, karenakan bahwa sesungguhnya jika engkau ucapkan salam kepada orang yang engkau kenal saja, maka salam itu tidak ikhlas untuk Allah. Nah, sehingga yang menyebabkan kerenggangan di antara muslimin adalah salah satu penyebabnya tidak teramalkan hadis tersebut yang telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Nah, kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Qad aflaha man tazakka, qad faza, sungguh dia telah menang, warabaha, dan dia telah beruntung. Man tahhara nafsahu, orang yang membersihkan dirinya, wa naqqaha, dan mensucikannya, yakni mensucikan dirinya, minas syirki wadzulmi wa masawi'il akhlaq. Beruntunglah, sukseslah orang yang bisa berusaha untuk mensucikan dirinya minas syirki, dari kesyirikan, wadzulmi, dari kedzaliman, dan demikian pula wa masawi al akhlak, dari akhlak yang jelek. Nah, penjabarannya tadi telah disampaikan, sehingga kita berusaha untuk menggolongkan diri kita kepada orang-orang yang aflah, orang-orang yang beruntung, yang sukses, tatkala dia tazakka, bisa membersihkan, mensucikan dirinya dari seluruh sisi, baik terkait dengan haknya Allah maupun dengan haknya Rasulnya, maupun terkait dengan hak seluruh manusia. Berikutnya firman Allah Jalla wa Ala lanjutkan, wa dzakara isma rabbihi fasalla. Wa dzakara isma rabbihi fasalla. Dan dia dzakara, dia mengingat isma rabbihi, mengingat nama Rabbnya. Fasalla, kemudian dia salat. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ittasaqa bi dzikrillah. Dia memiliki sifat bi dzikrillah, untuk senantiasa zikir kepada Allah, yakni mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wan sabagha bihi qalbahu, dan mencelupkan qalbahu, man sabagha bihi qalbuh, dan mencelupkan hatinya bihi, dengannya, yakni dengan zikir tersebut dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa aujaba lahu dzalikal amal, sehingga ketika sudah dia lakukan itu, sudah dia rasakan itu, maka akan menimbulkan dampak. Aujaba lahu dzalikal amal, akan mewajibkan atau mendorong padanya beramal bima yurdillah. Nam, yang sesuai atau yang membuat Allah Subhanahu wa taala itu ridha. Bermula dari apa? Dari zikir kepada Allah. Maka akan mengantarkan, menumbuhkan semangat untuk dia beramal sesuai dengan apa yang Allah ridhai. Khususan as-salat. Kemudian kata beliau, secara khusus atau terutama satu bentuk amalan yang namanya salat. Allati hiya mizanul iman, yang mana salat itu, allati, kembali kepada kata salat. Nah, salat itu adalah mizanul iman, timbangannya keimanan, neracanya keimanan, ukuran keimanan seseorang dari salatnya. Fahadha makna al-ayatul karimah, maka inilah makna ayat yang mulia ini. Berkata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, Allah Jalla wa'ala sebutkan ayat itu, wa dzakara isma rabbihi fasalla, dan dia mengingat nama Rabbnya. Maksudnya kata beliau, mengingat Allah. Mengingat nama Rabbnya maksudnya adalah mengingat Allah, tapi dengan menyebut nama, sehingga kita dapati isma. Nah, Allah tambahkan dengan kata isma, wa dzakara isma rabbih. Tidak langsung Allah katakan wa dzakara rabbahu, dan dia mengingat Rabbnya, tapi Allah selahi dengan kata isma, dan dia mengingat nama Rabbnya. Apa tujuannya? Nah, ini yang perlu kita tahu. Kalau sebatas kita baca terjemah atau tidak kita perhatikan sampai ke sana, kita tidak mengamati. Sering kita dengar kata mengingat Allah, tapi mengapa di situ disebut mengingat nama Rabbnya? tujuannya kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah untuk mengingat itu dilakukan dengan lisan. Nah, mengingat Allah tadi dilakukan dengan lisan. Yang dengan itu dia mengucapkan nama Allah. Mengucapkan pakai apa? Lisan atau perbuatan? Pakai lisan. Sebagai contoh misal kata beliau, Subhanallah. Nama Allah apa bukan? Nama Allah. Alhamdulillah. Nama Allah apa bukan? Nah. Alhamd. Pujian. Nah. Allahu Akbar. Nama Allah apa bukan? Al-Akbar. Nah. Maka dia menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala melalui menyebut namanya. Dan juga mengingat nama Allah Subhanahu wa ta'ala bisa dalam bentuk ibadah. Kalau tadi mengingat Allah dengan melalui lisan, maka mengingat nama Allah Subhanahu wa ta'ala juga dengan bentuk ibadah kepadanya. Kita perhatikan satu amalan yang namanya wudu. Wudu adalah bentuk mengingat nama Allah. Maka wudu bentuk amalan mengingat Allah dikarenakan dua alasan. Pertama, bahwa seseorang tidak berwudu kecuali dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Hendaknya kita resapi dan kita sadari bahwa kita jalankan salah satu amalan ini sebagai bentuk mengamalkan salah satu ayat Al-Quran. Dalam surat apa? Al-Ma'idah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati. Walau orang beriman, jika kalian hendak menegakkan salat, faghsilu wujuhakum, cucilah wajah-wajah kalian. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan dua tangan kalian sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum, usaplah rambut kalian. Wa arjulakum, dan cucilah kaki kalian. Ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki kalian. Maka kita wudhu sedang menjalankan apa? Salah satu perintah Allah. Kita diperintah di dunia ini untuk beribadah, untuk takwa kepada Allah dengan cara menjalankan perintah, menjauhi larangan. Salah satu bentuk perintah tadi adalah kita berwudhu. Maka tidaklah seseorang berwudhu kecuali dalam rangka menjalankan perintah. Alasan yang kedua, dia mulai wudhu, atau ketika dia mulai wudhu, dia ucapkan bismillah. Ya, sebagai bentuk mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, diajarkan tata cara akan wudhu adalah setelah berniat dalam hatinya dia ucapkan bismillah. Setelah selesai dia ucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Lagi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Inilah doa setelah wudu yang diajarkan. Tidak pakai mengangkat kedua tangan. Nah, setelah berwudu baca ini tidak pakai mengangkat kedua tangan seperti layaknya berdoa. Memang di sana padanya doa, tetapi tatkala melakukan mengangkat kedua tangan perlu kita menoleh apakah itu ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Jika tidak kita dapati, maka tidak kita lakukan. Nah, sebagaimana pula doa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا لَذِي وَعَدَّهُ. Kita ucapkan itu, dan itu bentuk doa juga tidak memakai mengangkat kedua tangan. Kalau ditanya mengapa tidak, karena memang tidak dituntunkan demikian. Adapun baca tetap dibaca. Nah, maka demikian pula masalah wudu, maka tidak kita mengangkat kedua tangan kita. Maka doa yang terkandung padanya persaksian dua kalimat syahadah. Aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali hanya Allah semata. La syarikalah tidak dipersekutukan sedikit pun baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan aku pun bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh, hamba dan rasulnya Allah. Kemudian ditambahkan dengan doa, Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, golongkan aku termasuk orang-orang yang taubat, yang selalu taubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, dan golongkan pula aku termasuk orang al-mutatahhirin, yang mensucikan diri. Maka terkaitlah dua bentuk pensucian diri. Wudu pakai air, hukum asalnya pensucian terhadap yang lahir, anggota badan kita yang sudah ditentukan. Setelah selesai dari pensucian secara lahir, maka pensucian secara batin dengan cara mentauhidkan Allah, persaksian dua kalimat syahadah, dan permohonan doa kepada Allah agar digolongkan sebagai orang yang selalu taubat dan mensucikan diri. Maka itu kaitannya. Kaitan pensucian dua bentuk, secara lahir maupun secara batin. Kembali kepada tadi bahwa termasuk bentuk mengingat nama Allah adalah berwudu. Kenapa? Karena dua alasan. Yang pertama, karena dalam rangka menjalankan perintah Allah. Yang kedua, ketika kita mulai wudu, kita mengucapkan bismillah. Dan selesainya sebagaimana doa yang disebutkan tadi. Kemudian Syekh rahimahullah masih melanjutkan, termasuk bentuk mengingat Allah adalah khutbah Jum'ah. Karena khutbah Jum'ah adalah zikrullah, mengingat Allah. Dibuktikan ayat Al-Quran surat Al-Jum'ah ayat yang ke-9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai kalian orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salat, jika dipanggil, diseru salat min yaumil jum'ah, hari jum'ah, fas'au, maka bersegera kalian ila zikrillah, menuju mengingat Allah. Karena di dalam pelaksanaan salat itu terkandung khutbah jum'ah, bahkan itu syarat sahnya jum'ah. maka segeralah kalian persiapkan diri kalian untuknya, mengingat nama Allah Subhanahu wa taala. Wa dharul bai', tinggalkanlah oleh kalian jual beli. Naam. Tinggalkanlah waktu Jumat tadi. Naam. Tinggalkanlah jual beli. Naam. Maka atas dasar itu sebagian ulama menyatakan terkait dengan ayat ke-15 itu, wa dzakara isma rabbih, mereka menafsirkan mengingat nama Allah itu ditafsirkan dengan khutbah pada hari Jum'ah. Fasalla, kemudian dengan itu salat, maksudnya pelaksanaan salat Jum'ah. Sebagian para ulama menafsirkan demikian. Nah, maka ayat itu mencakup semua salat yang didahului oleh zikir, yang didahului dengan zikir. Maka kata beliau, tidak ada satu salat pun kecuali didahului dengan zikir. Salat lima waktu didahului dengan zikir apa tidak? Ya, ini berupa apa? Wudu. Berupa wudu. Nah, demikian pula salat Jum'ah didahului dengan zikir. Wa dzakara isma rabbih, mengingat Allah tadi diantara penafsirannya adalah khutbah Jum'ah. Nah, baru kemudian dia salat. Nah, yang sudah didahului dengan zikir. Kita melanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Wa amma man fassara qawluhu, sedangkan sebagian ada yang menafsirkan firman Allah Ta'ala tazakka. Naam. Ini kembali kepada ayat yang ke-14. Qad aflaha man tazakka. Nah, kita ikuti apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Sedangkan orang yang menafsirkan, ada yang menafsirkan firman Allah tazakka bima'na akhraja zakatul fitr, dengan makna mengeluarkan zakat fitr. Wa dzakara isma rabbih fa shalla, dan menafsirkan mengingat Allah kemudian salat ditafsirkan dengan salat Id. Fa innahu wa in kana dakhilan fil lafzi wa ba'da juz'iyatihi fa laysa huwal ma'na wahdah. Meskipun makna keduanya tadi masuk dalam pengertian lafaz di atas, bahkan termasuk memang salah satu maknanya, tapi bukan satu-satunya maksud dari tujuan ayat itu. Bisa dipahami? Jika diartikan qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntunglah orang yang mensucikan diri tadi dengan mengeluarkan zakat fitrah, fa shalla, kemudian dia salat, maksudnya salat Idul Fitri, memang benar kata beliau. Tapi bukan berarti itu menjadi tujuan ayat ini, melainkan itu salah satu dari penafsiran. Nah, pernyataan beliau ini mengisyaratkan dengan pendapat-pendapat salaf. Yang perlu kita ketahui juga, ada 7 diantaranya pendapat salaf yang menyebutkan dengan pendapat tadi. Pertama, pendapatnya Imam Qatadah, kemudian Atha bin Abi Rabah, dan Abul Aliyah. Mereka ini menyatakan ayat itu nazalat fi sadaqatil fitr, bahwa ayat itu terkait dengan zakat fitrah. Ini pendapat pertama dari 3 para salaf. Pendapat kedua, pendapatnya Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin. Beliau menyatakan kharaja fa shalla. Dia keluar yakni menuju tanah lapang, fa shalla, kemudian dia salat, ba'dama adda, setelah dia tunaikan. Maksudnya setelah dia tunaikan zakat fitrahnya. Pendapat ketiga, pendapatnya Ikrimah rahimahullah. Beliau menyatakan ada seseorang yang mengatakan aku dahulukan zakatku di hadapan sholatku. Yakni dia tunaikan zakat fitrah tadi setelah sholat Idul Fitri. Maka katanya Imam Sufyan, Allahu a'lam apakah Sufyan ats-Tsauri ataukah Sufyan ibn Uyainah, yang jelas katanya beliau Sufyan rahimahullah, beliau jawab dengan firman Allah, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Yani yang betul tunaikan zakat fitrah dulu baru salat. Yang keempat, diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum, ayat itu berkaitan dengan zakat fitrah dan salat Id. Pendapat kelima, kita bertemu lagi dengan apa yang disebutkan oleh Abul Aliyah. Abul Aliyah menyatakan an inna ahlal madinah la yarawna sadaqah afdal minha. Sungguh penduduk Madinah tidaklah memandang zakat atau sedekah yang lebih utama dibandingkan itu, dibandingkan zakat fitrah. Pendapat keenam dari Katsir bin Abdullah dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang firman Allah qad aflaha man tazakka. Maka dikatakan maknanya adalah akhraja zakatal fitr, mengeluarkan zakat fitrah. Wa dzakara isma rabbih fa shalla, yakni salatul Id. Yang ketujuh, pendapatnya Ibnu Abbas dan Ad-Dhahhak radhiyallahu anhum. Wa dzakara isma rabbih, mengingat nama Allah, fi tariqil musalla, pada jalan menuju tanah lapang. Pada jalan menuju tanah lapang, bukankah di sana takbir Allahu akbar, Allahu akbar dan seterusnya. Nah, sampai tibanya di tanah lapang dan terus masih berlanjut dan terhenti ketika sudah takbiratul ihram. Maka demikian penafsiran keduanya Ibnu Abbas dan Ad-Dhahhak, wa dzakara isma rabbihi wa dzakara isma rabbih, yakni jalan ke musalla. Musalla di situ tanah lapang. Fasalla, maka kemudian dia salat, maksudnya salat Idul Fitri. Maka itulah maksud dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, bahwa jika ditafsirkan demikian maka tidak masalah. Nah, adapun kata beliau terkait dengan ucapan beliau, adapun yang menafsirkan tazakka itu dengan mengeluarkan zakat fitrah dan mengingat Allah kemudian dia salat adalah sebagai salat Idul Fitri, walaupun itu masuk di dalam lafaz dan bagian dari ayat itu, tetapi bukan satu-satunya makna yang menjadi tujuan ayat tersebut. Naam. Fahimtum? Naam. Kembali kepada ayat ke-15. Wa dzakara isma rabbih fa shalla. Wa dzakara isma rabbih fa shalla. Menyebut nama Allah di situ, kata Syekh Ibnu Taimin, semua penyebutan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Semua penyebutan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya ayat ke-16, bal tu'thirunal hayatad dunya. Bal tu'thiruna al hayatad dunya. Naam. Kata bal itu menunjukkan perpindahan. Naam. Apa maksudnya perpindahan? Maksudnya adalah Allah berpindah pembicaraan untuk menjelaskan keadaan manusia. Fungsi kata bal tadi yang diartikan dalam bahasa kita mungkin tetapi, tapi perlu mengetahui dari sisi maknanya bahwa itu fungsinya intiqal, yakni perpindahan. Tadi sebelumnya berbicara tentang mereka yang menyebut nama Allah Jalla wa'ala. Nah, kemudian Allah berpindah kepada pembicaraan kondisi manusia yang lebih mengutamakan kehidupan dunia. Naam. Maka Allah katakan bal tu'thirunal hayatad dunya. Tetapi kalian, kata Allah, maksudnya orang-orang kufar atau yang sejalan dengan mereka, tu'thiruna, kalian lebih memilih atau mengutamakan al-hayatad dunia, kehidupan dunia. Akan tetapi kalian lebih memilih kehidupan dunia. Wal-akhiratu khairun wa abqa. Padahal atau sementara kehidupan akhirat itu khairun, adalah jauh lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Maka Syekh Ibnu Taimin menyatakan apa sebab manusia tadi tu'thirunal hayatad dunya, lebih mengutamakan kehidupan dunia, karena segera. Karena dunia itu sifatnya segera, begitu diinginkan cepat dapat, sehingga lebih dikedepankan. Tapi masalah akhirat masih jauh, nunggu mati dulu kemudian, dan lama, masih lama, sehingga keinginan tadi terkalahkan. Dia sifatnya manusia tadi apa? Ingin segera. Itulah asal dasar karakter manusia. Tentu beliau nyatakan seperti ini berdasarkan ayat dan bukti. Mari kita perhatikan firman Allah yang menyebutkan manusia itu memang tergesa-gesa, tak sabar. saya ambilkan bukti-buktinya dalam surat Al-Isra. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Wa kana al insanu 'ajula. Coba diikuti. Wa yad'ul insan bisyarri du'aahu bil khair. Wa kana al insanu ajula. Ayat yang ke-11. Wa yad'ul insan, dan manusia berdoa, bisyarri, untuk kejahatan, doa'ahu bil khair, sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan. Wa kana al-insanu ajula, dan manusia itu memang bersifat ajula, terburu-buru, tergesa-gesa. Itu karakter manusia. Yang kedua dalam surat Al-Anbiya. Khuliqal insanu min ajal. Sa'urikum ayati fala tastajilun. Coba diikuti. Khuliqal insanu min ajal. Sa'urikum ayati fala tastajilun. Khuliqal insan, manusia tidak dijadikan atau diciptakan. Naam. Atau manusia telah diciptakan. Afwan. Manusia telah diciptakan atau bertabiat. Min ajal. Dengan sifat yang tergesa-gesa. Sa'urikum ayati. Kelak aku, kata Allah, perlihatkan kepada kalian tanda-tanda azabku. Fala tasta'jilun. Maka janganlah kalian meminta kepadaku didatangkan azab itu segera. Sepantasnya bagi kalian berintrospeksi diri sebelum datangnya ajal. Jangan kemudian kalian tanya, mana buktinya kok belum didatangkan azab? Ya, istijjal. Nah, maka introspeksi diri kalian, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga memperbaiki diri. Jangan kemudian kalian berharap datangnya azab, yang jika sudah datang kalian pasti tidak akan bisa mampu untuk menghadapinya. Tapi memang kalian sikapnya adalah istijjal. Sikapnya kalian tergesa-gesa. Yang ketiga, surat Al-Qiyamah. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadaruna al-akhirah. Naam. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadaruna al-akhirah. Kalla, kata Allah, sekali-kali jangan kalian seperti itu. Bal tuhibbuna al-ajilah. Sebenarnya kalian, wahai manusia, itu cinta al-ajilah, sesuatu kehidupan dunia. Allah sebut kehidupan dunia dengan kata ajilah, karena segera, sesuatu yang diharapkan segera. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadaruna al-akhirah, dan kalian meninggalkan kehidupan akhirat. Kalian kesampingkan. Akhirat itu nanti, sudah mumpung di dunia ini. Nah, maka Allah katakan tadi pada ayatnya, naam, bal tu'siruna al-hayatad dunya. Maka pada hakikatnya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, dunia itu sesuai dengan sifatnya, yaitu apa? Rendah. Dunia itu dari bahasa Arab, artinya adna. Adna itu hina, rendah. Kenapa dibahasakan itu oleh bahasa Arab? Sesuai dengan sifatnya, yaitu apa? Rendah. Rendah apa? Rendah dari dua sisi. Rendah waktunya dan rendah sifatnya. Dikatakan rendah waktunya karena mendahului akhirat. Ya. Karena mendahului akhirat sehingga dia berada di depan. Dikatakan dia rendah sifatnya karena memiliki kekurangan. Nah. Dan kenyataan, betapapun panjang umurnya seseorang, maka pasti ada akhirnya dan kesudahannya, yakni binasa. Betapapun nampak indah bagi seseorang, maka pada kesudahannya adalah layu. Nah, oleh karena itulah kata beliau, hampir-hampir tidaklah berlalu kepada kita suatu hari yang penuh kegembiraan kecuali akan diikuti dengan kesedihan, karena sifatnya berputar. Perhatikan apa yang dikatakan oleh seorang penyair, wa yaumun alaina wa yaumun lana wa yaumun nusa'u wa yaumun nusarru wa yaumun alaina. Ada hari yang menyusahkan kita, wa yaumun lana, dan ada hari pula yang menyenangkan kita, wa yaumun nusa'u, dan ada hari yang kami diperlakukan dengan jelek, wa yaumun nusarru, dan ada pula hari yang kita digembirakan. Wa yaumun alaina wa yaumun lana wa yaumun nusa'u wa yaumun nusarru. Maka kita sekali lagi perhatikan kehidupan dunia, maka tidaklah kita dapati berlalunya sebuah waktu dalam keadaan terus menerus kecuali pasti di sana adanya mendung. Tidaklah berlalu suatu waktu dalam keadaan cerah kecuali di sana pasti akan adanya mendung. Tidak ada suatu kesenangan secara terus-menerus kecuali di sana pasti ada kesedihan. Dan tidak ada rasanya nyaman selama-lamanya, pasti di sana ada capeknya. Maka dunia ini sifatnya sesuai dengan namanya, yakni rendah. Ayat ke-17, wal akhiratu khairu wa abqa, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Artinya lebih baik dibandingkan dengan dunia dan dia lebih kekal. Lebih baik dengan berbagai kenikmatan dan kesenangannya yang terus menerus, yang tidak ternodai atau dikotori oleh kekeruhan. Allah Jalla wa'ala sifatkan pada surat Al-Hijr ayat yang 48, la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin. Kehidupan mereka di akhirat itu, la yamassuhum fiha nasab, tidak ditimpa kelelahan sedikit pun. Wama hum minha bimukhrajin, dan mereka juga sama sekali tidak dikeluarkan darinya. Tidak ada yang namanya kembali ke dunia. Mereka akan terus berada di kampung yang kekal abadi selama-lamanya. Dikatakan dia lebih kekal karena keberadaan di dunia hanyalah sebentar dan akan hilang, hancur. Berbeda masalahnya keberadaan di akhirat, sesungguhnya kekal abadi selama-lamanya. Nah, semoga kita digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang bisa memanfaatkan kehidupan di dunia ini dengan sebaik-baiknya untuk menempuh kebahagiaan yang hakiki, yang abadi selama-lamanya di akhirat kelak. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan di siang hari ini. Selanjutnya insyaAllah ayatnya akan kita lanjutkan pada waktunya bi'idznillah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.